diriku tak berdaya. Tak seperti biasanya kau pergi diriku, tak seperti biasanya kau santui diriku, kau begitu mesra. Biasanya kau pergi diriku, tak seperti biasanya.